Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk berkumpul di masjid ini belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan membaca syarah dari al-Aqidah atau Hawiyah dari penjelasan para ulama, dan nanti setelahnya kita akan membaca sedikit tentang permasalahan bulan Ramadan. Buku yang pertama yakni Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita sebutkan di antara akidah Ahlussunnah adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nuhibbu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nafaritu fi hubbi ahadin minhum, dan tidak berlebihan di dalam mencintai salah seorang mereka. Wala natabarra'u min ahadin minhum, demikian juga tidak kita berlepas diri dari salah seorang dari mereka. Kita mencintai mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka adalah sebagus-bagus manusia. Wasabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari orang-orang muhajirin, demikian juga ansar, demikian juga setelah mereka yang mengikuti para muhajirin dan ansar dengan bagus, radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melebihi pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka ini. Bagaimana kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka? Allah sediakan untuk mereka itu surga yang banyak kenikmatan, dan Allah pilih mereka sebagai generasi yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah sampai kepada kita semua ini. Demikian juga Nabi menyebutkan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebagus-bagus kurun atau zaman itu adalah kurunku, generasiku. Ini para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian setelah mereka, yaitu atba'u tabi'in, orang-orang yang mengikuti para tabi'in. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai mereka para sahabat itu adalah din, adalah agama. Agama kita mencintai mereka para sahabat. Iman, demikian juga keimanan. Wa ihsan, demikian juga perbuatan ihsan. Mencintai para sahabat itu adalah agama. Itu adalah, ya ini seperti darah daging kita. Wa bughdhum kufrun wa nifaq wa tughyan. Membenci mereka para sahabat itu adalah kekafiran. Demikian juga kenifakan, demikian juga melampaui batas. Bagaimana mencintai orang-orang yang telah Allah SWT meridhai mereka? Berarti secara tidak langsung mereka mencela apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita menyebutkan pada pertemuan telah lewat tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan oleh Imam At-Tahawi, wa nusbitu al-khilafah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakar. Kita menetapkan khilafah, kepemimpinan setelah Nabi SAW meninggal itu kepada yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah. Pengutamaan untuk beliau, demikian juga mendahulukan beliau ini di atas umat Nabi Muhammad SAW. Dan mencintai Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk agama kita. Dan beliau adalah orang yang terbaik di umat ini. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan terakhir pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan cukup kita sebutkan di sini, ya, apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Lamyah, yakni syair yang beliau buat, syair yang ringkas, menyebutkan akidah beliau, demikian juga akidah kaum muslimin. Beliau menyebutkan di situ, yakni menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyebutkan, ya sa'ili an madhabi wa akidati, rusifal huda man lil hidayati yas'alu. Ya sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku, an madhabi wa akidati, tentang madhabku, demikian juga tentang akidahku. Rusifal huda, yang telah diberikan petunjuk oleh Allah SWT, man lil hidayati yas'alu, bagi orang yang dia itu bertanya tentang akidah. Ini beliau menyebutkan di sini tentang akidah beliau. Akidah yang lurus. Yang kita mengetahui dari situ kemudian para ulama mutaakhirin yang belakangan mengambil dari buku-buku beliau seperti Majmu' Fatawa yang dikumpulkan di situ, tulisan beliau, demikian juga yang lainnya. Kemudian beliau menyebutkan Syaikhul Ibnu Taimiyah, isma' kalami muhaqqiqun fi qaulihi. Dengarkanlah ucapanku yang telah diteliti di dalam pembicaraannya. Ini telah benar-benar diteliti, kemudian diambil di situ kesimpulan atau saripati di dalam PCR yang pendek saja. Beliau sebutkan di sini, sebagian kita sebutkan. La yasna'anhu wa la yatabadalu, yang tidak mendua. Demikian juga tidak berganti, tidak berganti-ganti, tetap di sini. Dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ya, demikian juga para sahabat, demikian juga setelahnya, sampai di zaman beliau, sekitar tahun 700 Hijriah. Kemudian beliau mulai mengawali di situ tentang akidah beliau, demikian juga akidah para ulama. Hubbu sahabati bihi kullihim limadhabu. Mencintai para sahabat Nabi SAW semuanya, limadhabu, itu adalah madhabku, pendapatku, mencintai para sahabat Nabi. Demikian juga kita mencintai para sahabat Nabi SAW. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Demikian juga berikutnya, akidah adalah apa? Mencintai al-qarabah, orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW, ahlul bait. Dan Nabi telah memberikan wasiat kepada umatnya, usikum bi ahli baiti, aku wasiatkan kepada kalian terhadap ahlul baitku. Dari keturunan Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. Demikian juga yang lainnya dari ahlul bait Nabi SAW. Kita mencintai mereka, mawaddah, mencintai mereka. Qarabah, orang-orang dekat Nabi SAW. Ahlul bait Nabi SAW. Biha tawassalu, dengannya aku menggunakan sebagai tawassul. Termasuk, ya, tawassul yang disyariatkan itu adalah dengan amal soleh. Sebagaimana dalam hadis tiga orang yang dia itu masuk dalam gua, ya, hadis Abdul bin Umar radhiyallahu anhu, ketika di situ ada tiga orang yang terjebak dalam gua, kemudian mereka menyebutkan amalan-amalan soleh mereka, kemudian Allah SWT membukakan pintu tersebut. Berarti menunjukkan bahwa boleh seseorang tawasul dengan amal soleh, di antaranya adalah dengan mencintai para sahabat, mencintai Ahlul Bait Nabi SAW, termasuk bentuk amalan soleh itu. Kemudian beliau menyebutkan setelah itu, walikullihim qadran wa qadran sati'u, dan setiap para sahabat itu mempunyai kadar, demikian juga keutamaan yang tampak. Mereka mempunyai keutamaan masing-masing. Setelah kita mencintai mereka, para sahabat, kemudian boleh menyebutkan bahwa mereka itu mempunyai keutamaan-keutamaan. Yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam, demikian juga berinfak sebelum, yaitu Bayatul Ridwan, perjanjian Hudaybiyah, lebih utama daripada yang berinfak setelahnya. Ini demikian. Mangkau tanah kabulan fathi. Ini yang mereka itu berperang sebelum fath. Yang di sini perjanjian Hudaybiyah. Wa kullu wa'adallahu husna. Demikian Allah sebutkan. Wa kullan, dan semuanya, wa'adallahu husna. Allah janjikan untuk mereka itu surga. Tetapi Allah menyebutkan di situ bahwa orang yang berinfak sebelum perjanjian Hudaybiyah adalah lebih utama daripada setelahnya. Demikian juga di sini disebutkan, walikulihim qadran wa fadran satiu. Setiap dari para sahabat itu punya kadar masing-masing, punya keutamaan. Demikian juga punya kadar. Kemudian beliau menyebutkan setelah mereka semua punya keutamaan, lakin nama siddiqu minhum afdalu. Akan tetapi as-siddiq, siapa itu? Abu Bakar as-siddiq, Abdullah bin Quhafah. Abu Bakar itu namanya adalah Abdullah, Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Abu Bakar as-siddiq. Akan tetapi as-siddiq yakni Abu Bakar, minhum diantara mereka para sahabat itu afdal, lebih mulia. Dan syair beliau ini seakan-akan sebagai kesimpulan dari pembahasan kita yang telah lewat, bahwa kita menetapkan kekhalifahan setelah Nabi kepada Abu Bakar Siddiq. Demikian juga beliau adalah seorang sahabat yang paling mulia dari umat Nabi SAW. Kemudian berikutnya kita akan menyebutkan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah ta'ala thumma li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Bakar Siddiq adalah akidah kita, yakni tentang keutamaan para sahabat, berikutnya setelah Abu Bakar adalah kemudian untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyebutkan ai wa nusbitu al-khilafah ba'da Abi Bakar radhiyallahu anhu li Umar radhiyallahu anhu. Kita menetapkan bahwa kekhalifahan, kepemimpinan setelah Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa dzalika bi tafwid Abi Bakar al-khilafah ilaih. Dengan apa itu kemudian Umar sebagai seorang khalifah? Apa kemudian terjadi musyawarah atau yang semisalnya? Beliau menyebutkan di sini dengan tafwid, penyerahan Abu Bakar kekhalifahan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi waktu itu mewasiatkan Abu Bakar Siddiq bahwa setelah beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan telah lewat pembahasan adapun Abu Bakar Siddiq, maka beliau ditunjuk sebagai khalifah karena musyawarah kaum muslimin. Sebagian mengatakan bahwa Nabi telah memutuskan, tetapi orang-orang yang benar adalah tidak diputuskan, tidak ada wasiat. Dan sudah kita sebutkan bahwa Nabi SAW mengetahui dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nanti kaum muslimin akan bersepakat bahwa kekhalifahan setelah itu kepada Abu Bakar Siddiq. Sehingga Nabi meninggalkan memberikan wasiat karena beliau hampir untuk memberikan wasiat waktu itu. Adapun di sini kekhalifahan Umar bin Khattab adalah apa? Adalah penunjukan Abu Bakar Siddiq. Wattifaq al-ummah badahu alaih. Demikian juga kesepakatan umat waktu itu para sahabat, demikian juga yang lainnya setelah Abu Bakar Siddiq kepada Umar bin Khattab. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa Abu Bakar itu beliau itu setuju sebagai khalifah karena musyawarah kaum muslimin waktu itu. Para sahabat, kesepakatan mereka. Adapun Umar bin Khattab, maka dengan penunjukan Abu Bakar sebelum meninggal kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sepakat waktu itu Umar mengetahui mereka tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa fadailuhu radhiyallahu anhu, ini adalah ucapan dari Al-Imam Ibnu Abil Is di dalam syarah Aqidah Tsawiyah ini. Beliau menyebutkan bahwa keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ashar min antungkar, lebih terkenal untuk kemudian diingkari. Ini tidak bisa seorang pun mengingkari keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa aktsar min antukkan, dan lebih banyak untuk disebutkan. Banyak sekali keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya ya, mungkin bagi orang yang mengatakan bahwa yang paling utama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sebagainya, maka terbantah di sini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Cuma permasalahannya orang-orang Syiah Khawarij, ini orang-orang Syiah Rafidhah, mereka tidak meyakini apa yang ada di dalam Bukhari dan Muslim. Ini kita melakukan munakasyah atau perbincangan dengan mereka tidak ada manfaatnya karena yang dijadikan patokan sudah berbeda. Tidak ketemu. Terjadinya pembicaraan atau musyawarah atau munakasyah atau diskusi itu apabila patokannya sudah ditentukan. Kita berbicara yakni dengan pedoman Al-Qur'an, dengan sunnah. Setuju atau tidak? Kalau setuju, kita teruskan pembicaraan. Tetapi kalau kemudian sudah tidak setuju atau tidak cocok, tidak bisa ketemu. Perdebatan itu tidak akan selesai. Oleh karena itu, kalau kita membantah orang Syiah dengan menyebutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, ya mereka tidak akan setuju. Karena mereka mempunyai kitab sesat yang lain. Yang punya kitab, yakni hadis-hadis yang seperti Al-Qulaini dan sebagainya. Dari orang-orang ya pendusta dan sebagainya. Yang tidak ketemu, tidak cocok. Adapun kita di sini menyebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Buku yang paling bagus. Yang kita yakini. Demikian juga para ulama kita. Setelah Al-Quran. Adapun Al-Quran, Allah SWT menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Adapun para ulama, mereka menyebutkan sepakatan mereka yang paling bagus adalah kitab as-sahih, Jami' as-sahih al-Musnad, Al-Mukhtasar min ayyami Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Bukhari Abu Abdillah. Ini Muhammad bin Ismail bin Ibrahim rahimahullah ta'ala. Disebutkan di sini oleh beliau oleh Imam Bukhari, kemudian dibawakan di sini oleh Al-Imam Ibn Abil Is, faqad ruya an Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ini disebutkan dari keturunan Ali bin Abi Thalib, Muhammad ibnu al-Hanafiyah. Anhu qala, semuanya beliau berkata kepada bapaknya, Ali bin Abi Thalib. Qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, yakni Ali bin Abi Thalib. Ya abati man khairun nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai bapakku, siapa orang yang paling bagus setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala, kemudian Ali mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, au ma ta'rif, apakah kamu tidak tahu orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umatnya masa di sini? Faqultu, maka beliau mengatakan, la, tidak. Qala Abu Bakar. Ali mengatakan bahwa yang paling bagus adalah Abu Bakar As-Siddiq. Qultu tsumma man? Kemudian aku berkata lagi, kemudian siapa setelah Abu Bakar? Qala Umar. Umar. Ali menyebutkan langsung. Di antara yang paling jelas di antara yang lain selain hadis ini banyak. Seperti umpamanya waktu itu bagaimana mereka beri nama satu dengan yang lain dengan nama para sahabat. Bahkan Ali bin Abi Thalib memberi nama anaknya di antaranya dengan Umar. Ya, menunjukkan tidak mungkin kemudian orang yang paling dibenci memberi nama ya anaknya dengan nama orang yang paling dia benci, tidak mungkin. Ya, demikian. Ini menunjukkan bahwa mereka, bahkan di sini Ali bin Abi Thalib sendiri menyebutkan bahwa keutamaan yang pertama adalah kepada Abu Bakar. Demikian juga kalau kita lihat waktu itu, ya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat yakni Hasan, kemudian mengatakan, ya, wallahi demi Allah, syabihun bin Nabi, wala syabihun bi Ali. Abu Bakar mengatakan, demi Allah, anak ini, yakni Hasan ini mirip dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali. Bunda Ali mendengar waktu itu mengatakan, wa, disebutkan waktu itu oleh Rawi, wa Ali yadhak, dan Ali tertawa. Jadi ketika waktu itu Abu Bakar mengatakan Hasan ini mirip dengan Nabi bukan mirip dengan Ali, kemudian Ali pun tertawa. Ya, demikian seperti ini menunjukkan persahabatan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qultu tsumma man, aku katakan kemudian siapa? Qala Umar, yakni Umar. Yang terbagus yang kedua adalah Umar. Wa khasyitu an yaqul, kemudian Muhammad bin Anabiyah, beliau takut untuk kemudian Ali berikutnya mengatakan tsumma Utsman. Ya, kemudian Utsman. Ya, dia takut kalau kemudian setelah Sufyan bin Bakar kemudian Umar, kemudian dia takut kalau nanti tak tanya lagi dia menjawab Utsman yang paling bagus. Fakulta, aku katakan, maka Muhammad bin Hanafiyah mengatakan, Suma anta, kemudian kamu, ini setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian kamu, wahai bapakku, Fakala, kemudian Ali mengatakan, Ma ana illa rasulun minal muslimin. Tidaklah aku kecuali seorang laki-laki dari kaum muslimin. Masya Allah. Tawadu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal nanti insya Allah akan kita sebutkan bagaimana keutamaan Ali bin Abi Thalib yang sangat banyak. Ya. Nabi SAW menyebutkannya tentang bagaimana ketika di perang Khaybar beliau diberikan bendera oleh Nabi SAW dengan Nabi mengatakan, besok aku berikan bendera itu kepada seseorang yang Allah cinta kepada dia, demikian juga Rasulnya. Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, demikian juga dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika di sini beliau mengatakan ketika ditanya anaknya, adapun engkau, lalu engkau yang lebih bagus setelah Abu Bakar, demikian juga Umar, maka Ali mengatakan, Ma'ana illa rajulun minal muslimin. tidaklah aku kecuali seorang laki-laki dari kaum muslimin. Tawadhu. Demikian juga mereka para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sifat-sifat mereka yang tawadhu, tidak membersihkan diri mereka, memuji diri mereka. Sebagaimana dalam ayat disebutkan, "Balatusyaku anfusakum huwa khairu huwa alamu bimani taqo." Jangan kalian memuji diri kalian sendiri, dan dia Allah SWT lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Kemudian pernah menyebutkan wa fi sahih Muslim, ya di sini ada hadis yang panjang, semua lima Muslim ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal waktu itu. Disebutkan di sini wa fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semua lima Muslim dari hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau mengatakan, "Wudi'a Umar ala saririhi." Diletakkan Umar di tempat tidurnya ketika beliau waktu itu ditikam oleh Abu Lulu al-Majusi. Ya, nanti juga kita sebutkan insyaallah kejadian itu. Ketika beliau ditikam waktu itu kemudian terjatuh, diletakkanlah di tempat tidurnya ini. Fatakan nafahu nas, maka manusia pun mengelilingi di sekitar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yad'una wa yusnun, mendoakan beliau, demikian juga memuji beliau. Wa yusalluna alaih, ya setelah meninggal ya, untuk kemudian disolatkan beliau ini. Ya. Qabla ayyurfa, sebelum diangkat menuju yakni menuju kuburan. Ini setelah beliau meninggal diletakkan di tempat tidur beliau itu sebelum nanti diangkat dibawa ke liang lahatnya itu di kuburannya. Manusia mendoakan beliau baikkan, demikian juga menyolatkannya. Wa ana fihim, dan aku termasuk dari mereka. Ya ini Abdul bin Abbas. Kemudian beliau sendirian, kemudian disebutkan di sini ada seorang yang memegang kedua pundak beliau. Kemudian aku menoleh, maka itu adalah Ali bin Abi Thalib. Fatarahama ala Umar, kemudian memberikan doa rahmat kepada Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib wa qala. Kemudian Ali mengatakan, "Ma khalaqtu ahadan ahabu ilayya an alqallahu min misri amalihi minka." Ini beliau mengatakan, tidaklah ya aku meninggalkan seorang itu yang lebih bagus daripada amalan Umar bin Khattab. Dan beliau ingin untuk kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amalan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Wa imullah in kuntu ladun ayaj'alaka Allah ma sahibaik." Demi Allah, ini aku menyangka bahwa engkau akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kedua sahabatmu. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad, demikian juga Abu Bakar Siddiq. "Wa dzalika anni kuntu katsiran ma asma'." Dan sesungguhnya aku banyak mendengar bahwa Nabi SAW, ya aku mendengar banyak Nabi SAW menyebutkan, ya Rasulullah SAW yaqul, beliau mengatakan, "Jitu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku datang. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar. "Wa dakhaltu anna wa Abu Bakar wa Umar." Aku masuk, yakni Nabi masuk. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar. Menunjukkan tiga orang ini, orang-orang mulia ini sering bersama-sama. Dan ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada di situ kecuali di situ ada Nabi, demikian juga ada Abu Bakar, demikian juga di situ ada Umar. "Wa kharajtu anna wa Abu Bakar wa Umar." Dan aku keluar. Yakni Nabi, demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar. Ini demikian. Demikian juga di situ ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa aqadaha Ibnu Khattab." Yani kemudian mengambil di situ timba, ya, saya telah lewat bahwa Nabi waktu itu mendapati sumur, kemudian Abu Bakar As-Siddiq beliau mengambil dari air itu dengan satu ember atau dua ember. Itu menunjukkan umur beliau sebagai seorang khalifah, 2 tahun sekitar itu. Wa fi nasihi dha'un, Nabi menyebutkan ketika dia mengambil air itu dha'un, ada kelemahan. Karena waktu itu beliau menghadapi orang-orang yang murtad. Demikian juga yakni ujian yang sangat banyak waktu itu. Dan beliau memerintah pun juga cuma 2 tahun saja. Dan umur Abu Bakar Siddiq, demikian juga Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ketika meninggal, semuanya meninggal di umur 63 tahun. Sekitar umur 63 tahun. Demikian juga Ali bin Abi Thalib meninggal di umur 63 tahun juga. Aisyah juga sebenarnya seperti itu. Kemudian juga di situ Ya, Nabi menyebutkan fa'akhadha Ibnu Khattab, kemudian Umar bin Khattab mengambil air itu. Balam ara qariyan minan nas yanzi'un nasa Umar. Tidak pernah aku melihat seseorang dari manusia mengambil sebagaimana mengambilnya Umar. Ya, ini bahkan berubah waktu itu yang asal dalu, yakni ember kecil menjadi apa? Menjadi besar. Ya, berubah embernya itu menjadi suatu tempat ya yang besar. Dan Umar mengambilnya dengan bagus. Ya. Hatta daraban nas bi'aton. Sampai beliau waktu itu mengurusi manusia dengan apa? Dengan tenang. Pemerintahan beliau selama 10 tahun itu dengan tenang beliau mengurusi. Ini keutamaan Umar bin Khattab berikutnya. Demikian juga yang lainnya yang sahih ini dari hadis Bukhari dan Muslim juga min hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, "Istadana Umar bin Khattab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu unisa min Quraisy." Waktu itu Umar minta izin kepada Nabi dan di sisi Nabi waktu itu ada perempuan-perempuan Quraisy. Ya. Yukalimnahu, mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aliyah aswatuhunna, aswatihinna. Ini suaranya keras ketika di samping Nabi waktu itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan waktu itu Umar pun masuk. Kemudian mereka langsung mengecilkan suaranya. Ya, langsung mengecilkan suara. Ketika Umar masuk waktu itu, langsung mereka seakan-akan apa takut perempuan-perempuan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimana silatil walid, seperti keadaan seorang bapak. Maka waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat keadaan seperti itu, mereka langsung diam perempuan-perempuan ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Eh ya Ibnu Khattab, wahai Ibnu Khattab, waladi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Malakika syaitan salikan fajjan, tidaklah engkau, yakni syaitan itu bertemu dengan engkau di suatu jalan, tidaklah syaitan itu bertemu dengan engkau di suatu jalan, illa salaka fajjan ghaira fajjik, niscaya syaitan itu akan mencari jalan selain dari jalanmu, takut kepada Umar." Sampai seperti itu. Sampai syaitan lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika apa tadi? Ketika Nabi memperhatikan keadaan tadi. Waktu itu suara perempuan itu sampai ya ini seakan-akan ya ini keras di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar masuk langsung diam. Ya ini ada kewibawaan karena tauhid yang ada di dalam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Langsung diam, langsung suaranya mengecil. Maka waktu itu Nabi mengatakan tadi, "Ya kalau sekiranya kamu melewati jalan, niscaya setan itu akan melewati jalan yang lain selain dari jalan yang kau tempuh." Sampai lari setan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga yang lainnya. Yang dalam sahih Bukhari dan Muslim juga. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Qad kana fil umam qablakum hadatsun." Adalah di umat-umat, yakni di umat-umat sebelum kalian itu ada orang-orang yang diajak bicara, mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun wahyu adalah untuk para nabi dan para rasul. Di sini Nabi menyebutkan adalah umat-umat terdahulu itu ada orang-orang yang muhaddatsun diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilham. Baik, bayyakum fi ummati minhum ahad. Kalau sekiranya itu di antara umatku seseorang, ini kalau ada di umat itu seseorang yang dia itu mendapatkan ilham, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna Umar ibn al-Khattab minhum. Sesungguhnya Umar bin Khattab adalah di antara mereka. Ini keutamaan Umar bin Khattab. Dan banyak di antara ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Umar bin Khattab, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyetujui. Ya, dan turun ayat di situ, di antaranya ayat hijab. Ya, ayat hijab. Ya, seperti disebutkan ya di antaranya, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin." Wahai orang-orang beriman, ya, perintahkan, katakanlah kepada li azwajika, kepada istri-istri engkau. Demikian juga anak-anak perempuan engkau. Wa nisa'il mu'minin, demikian juga perempuan-perempuan kaum mukminin. Ini dalil dari Al-Qur'an tentang wajibnya menggunakan jilbab. Yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, untuk mereka mendekatkan jilbab-jilbab mereka. Ini kewajiban turun ayat di situ, diantaranya karena Umar waktu itu mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tentang masalah adzan, ya, di situ ada hadis, ya, hadis Abdullah bin Zaid dan yang lainnya tentang menggunakan adzan dengan lafaz yang kita sekarang mengucapkannya. Itu diantaranya adalah dari Umar bin Khattab. Beliau bermimpi waktu itu. Ada seorang yang mengucapkan lafaz tersebut, kemudian menyebutkan kepada Nabi. Kemudian Nabi pun mengikrarkan. Sampai sekarang adzan dengan demikian. Demikian juga tentang masalah tebusan, tamanan perang dan sebagainya. Ini diantara keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya, yang nanti juga masih berkaitan dengan keutamaan Umar bin Khattab, yang kita sebutkan berikutnya, setelah kita sebutkan keutamaan Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian berikutnya adalah qauluhu rahmatullah. Ini berkata al-Imam At-Tahawi rahmatullah, di antara akidah kita adalah tsumma li Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian kekhalifahan berikutnya adalah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebutkan di sini oleh al-Imam Ibn Abil Is, ini kejadian yang panjang tentang pembunuhan yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita mengetahui bahwa di situ ada hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pembicaraan antara Umar, ya, waktu itu disebutkan terjadi pembicaraan antara Umar bin Khattab dengan Hudzaifah bin Yaman. Demikian juga sahabat yang lain. Beliau mengatakan kepada para sahabat Umar bin Khattab, ayyukum yahfad min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang masalah fitnah, cobaan. Kemudian Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa fi malihi, sesungguhnya fitnah yang dialami seseorang menghadapi istrinya, ya, kadang seorang terjadi perselisihan dengan istrinya, kadang dia mengucapkan ucapan yang kasar dan semisalnya. Demikian juga ketika menghadapi harta yang dia miliki, demikian juga anaknya dan sebagainya, tukafiruhu bisa dihapuskan dengan sholat. Demikian juga untuk kemudian melakukan amalan sholeh. Ya. Ketika Umar bertanya, ya, kemudian Hudzaifah menjawab seperti itu, bahwa fitnah itu bisa dihapuskan, dosa itu dengan amalan sholeh, dengan sholat, demikian juga seorang bersedekah dan sebagainya. Kemudian Umar mengatakan, laisa an hadza as'aluh, bukan tentang ini yang aku bertanya, tentang masalah fitnah ini, bukan ini yang aku maksudkan. Walakin fitnah alati tamuju mawjal bahar. Akan tetapi fitnah seperti gelombang yang ada di lautan, yang sangat besar, itu yang aku tanyakan. Fitnah atau cobaan atau musibah seperti itu yang aku tanyakan. Apakah pernah Nabi menyebutkan? Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan beliau, laisa bainaka wa bainaha. Yani tidak ada masalah antara engkau dengan fitnah tersebut. Sesungguhnya di antara engkau dengan fitnah tersebut ada pintu yang membatasi. Jadi Hudzaifah menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa antara Umar dengan fitnah tersebut yang seperti gelombang yang dahsyat itu ada pintu. Maka Umar pun bertanya, ayak suruh au yuksar, apakah pintu itu dibuka, apakah dijebol? Kemudian Hudzaifah mengatakan bahkan dituksar, bahkan dipecah. Ini bukan kemudian Umar membuka fitnah tersebut, ujian tersebut, tetapi dipaksa. Dan benar terjadi. Ini kejadian dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dibunuh waktu itu oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, kemudian terjadilah fitnah yang dahsyat dari pemikiran-pemikiran Qadariyah, Khawarij, demikian juga Syiah dan sebagainya. Ketika di zaman Umar bin Khattab bagaimana keamanan, ketentraman waktu itu? Saya kemudian ketika setelah beliau meninggal, terjadilah fitnah tersebut di zaman Utsman bin Affan, demikian juga Ali bin Abi Thalib, demikian juga setelahnya. Sebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Abi Is, ai wa nusbitu al-khilafah ba'da Umar li Utsman radhiyallahu anhuma. Kita menetapkan kekhalifahan setelah Umar bin Khattab adalah untuk Utsman radhiyallahu anhu. Waqad sahal Bukhari rahimahullah ta'ala, dan Imam Bukhari telah menyebutkan di dalam sahihnya kisah qatl Umar radhiyallahu anhu, kisah pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa amra syura wal mubai'ah li Utsman, demikian juga musyawarah waktu itu dan pembaiatan untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fi sahih, dalam sahihnya, bahwaqtu an asrudaha, maka di sini aku ingin menyebutkannya. Kama rawaha bi sanadi, sebagaimana beliau menyebutkan dengan sanadnya, an Amr bin Maimun, dari Amr bin Maimun. Qala, beliau mengatakan, raitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qabla ayyusab bi ayam bil Madinah, aku melihat Umar bin Khattab. Sebutkan oleh Imam Bukhari ini kejadiannya, bahwa Amr bin Maimun melihat Umar bin Khattab beberapa hari sebelum beliau itu mendapatkan musibah itu. Waqafa ala Hudzaifah bin Yaman wa Utsman bin Hunayf. Waktu itu beliau berdiri di hadapan Hudzaifah bin Yaman, demikian juga Utsman bin Hunayf. Dan Hudzaifah itu adalah sahibu sir, pemilik rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah kita sebutkan bagaimana Umar waktu itu meminta kepada Hudzaifah, apakah Nabi pernah menyebutkan dia termasuk orang yang munafik? Karena waktu itu Nabi menyebutkan kepada Hudzaifah orang-orang munafik. Bayangkan orang yang demikian mulianya ternyata masih takut untuk kemudian terjatuh kepada kemunafikan. Sampai akhirnya karena dipaksa waktu itu, ya bertanya terus maksudnya, Hudzaifah menyebutkan tidak disebut oleh Nabi. Dan aku tidak akan memuji orang setelah ini. Ya, demikian juga di sini. Waktu itu Umar pun bertanya kepada Hudzaifah, demikian juga Utsman bin Hunayf. Ya, kemudian terjadi perbincangan waktu itu bahwa telah berat apa yang beliau tanggung waktu itu. Dan beliau berusaha lain salamani Allah la ada'anna aramil ahli Iraq la yahtajna ila rajulin ba'di abadan. Beliau punya angan-angan kalau aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan meninggalkan orang-orang yang ditinggal oleh suaminya dari ahli Iraq itu tidak butuh pada lain laki-laki yang lain setelahku. Ya, ini mendapatkan keamanan. Ini beliau ingin untuk kemudian semakin tambah aman. Demikian juga yakni aramil, yakni janda-janda orang-orang Iraq. Qala, kemudian disebutkan di sini oleh Amr bin Maimun, fama atat alihi illa arbah hatta usiba, tidak berserang lama kecuali cuma 4 hari saja, kemudian apa terjadi, apa yang menimpa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau sholat, sebutkan di sini, beliau sholat di belakang Umar bin Khattab. Dan waktu itu di samping beliau adalah, ya ini beliau dekat dengan Abdullah bin Abbas. Godah Usiba, di pagi hari, yang di waktu subuh ketika beliau ditikam oleh Abu Lulu'ah ini. Dan di situ beliau menyebutkan, wa kana idza marra baina shafaini Umar bin Khattab, kalau dia melewati 2 shaf, ya, beliau dari belakang kemudian maju, ya, tidaklah beliau melewati shaf kecuali qala istau, luruskan. Ya, demikian diluruskan dulu shafnya. Kemudian ketika sudah melihat di situ sudah lurus, tidak ada celah, kemudian beliau mulai taqaddama fakabbara. Beliau maju dan kemudian bertakbir. Warubama qara'a surah Yusuf au Nahl. Waktu itu beliau membaca surat Yusuf atau surat Nahl. Di dalam riwayat yang lain, ini para sahabat mendengar nasyid, yakni suara tangisan Umar bin Khattab ketika membaca surat Yusuf waktu itu. Sampai yang belakang mendengar suara isakan ketika beliau membaca surat Yusuf. Ya, sebelum kejadian ini. Ini menunjukkan beliau juga mempunyai kekhusyuan. Ketika beliau dalam badan sholat waktu itu mengimami, sampai terdengar yakni isakan tangisnya itu di belakang. Aunahu dalik, atau yang semisalnya fi rakaatil ula, di rakaat yang pertama. Ya, membaca yang panjang supaya apa? Hatta yajtami annas, sampai manusia berkumpul, kan gitu. Jadi kalau orang yang sholat di belakang banyak kan, baca yang panjang dulu, rakaat yang pertama, supaya mereka itu berkumpul. Ya, berkumpul. Jangan kemudian baca yang pendek, ini supaya mereka terlambat sholatnya. Enggak, imam malah berharap agar mereka itu supaya kumpul dulu, kemudian baru rukuk. Jadi demikian. Fama huwa illa ankabaro, ya. Fasami tuhu yakul. Kemudian beliau bertakbir. Kemudian aku mendengar beliau mengatakan qatalani. Ada orang bunuhku. Au akalani kalb. Atau beliau mengucapkan anjing telah memakanku. Hina ta'anahu. Ketika ada orang yang menusuk beliau. Fatara al-ilju bisikin. Zata tarfain. Ada seorang budak. Ya, orang kafir dari orang-orang ajam, orang selain Arab. Yang ini Abu Lulu al-Majusi ini. Seorang budak. Ya, dia apa? Dia pun berlari dengan sikin, dengan pisau yang memiliki 2 pojok. Pisaunya digunakan untuk membunuh Umar bin Khattab adalah mempunyai 2 pojok. Zata tarafain. Tidaklah dia melewati setelah menusuk Umar bin Khattab ke kanan atau ke kiri kecuali apa? Menusuk orang lain. Hatta ta'ana salas asyar rajulan, sampai dia itu menusuk 13 orang. Mata minhum sab'ah, yang meninggal 7. Ya, sampai kemudian ada seseorang yang dia itu tarha alihi burnusan, yakni jubah dia itu yang burnus itu yang jubah yang untuk menutup kepala. Biasa digunakan oleh orang-orang Jazair atau Tunisia itu. Ini pakaian berjubah yang dia itu kepalanya langsung. Langsung ke kepala. Waktu itu langsung diikat orang itu dengan burnus ini. Ketika sudah menyangka budak ini bahwa dia hampir tertangkap, nahara nafsahu, dia menyembelih dirinya, ya, membunuh diri dia sendiri. Maka kemudian Umar radhiyallahu anhu memerintahkan mengambil tangan Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdurrahman bin Auf pun mengimami. Kemudian apa? Kemudian menyempatkan Abdurrahman bin Auf, ya. Kemudian waktu itu faman yali Umar faqad ra'a alladhi ara. Kemudian disebutkan tidaklah orang yang di samping Umar kecuali melihat apa yang terjadi waktu itu. Adapun orang-orang yang di pojok masjid tidak mengetahui. Yang mereka ketahui bahwa apa? Tidak ada suara Umar berkhotbah, sudah tidak ada lagi. Mereka mengatakan subhanallah, subhanallah. Kemudian Abdurrahman pun mengimami, kemudian pun beliau menyelesaikan salatnya. Ya, sampai kemudian ya, Umar pun masih dalam keadaan hidup waktu itu. Kemudian didatangkan obat waktu itu. Fa'utiya bin nabid fasyaribahu, ya. Kemudian dia diberikan nabid, minuman dari kurma itu. Dia minum, fakhraja min jawfi, keluar ternyata. Ya, demi orang kalau lukanya parah sekali, ya, ditusuk dan sebagainya, dikasih minum keluar dari jawf, dari mulutnya itu keluar tenggorokannya atau kerongkongannya itu. Suma ata bilaban, utiya bilaban, fasyaribahu, diberikan susu. Dia meminumnya, fakhraja min jurhihi, keluar dari lukanya itu, keluar dari perut mungkin, keluar. Fa'arafu annahu mayyit, maka orang mengetahui bahwa dia akan meninggal. Fadakhalna alaih, kemudian masuklah. Ya, kami masuk kepada dia. Kemudian manusia pun mengelilingi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mereka memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian waktu itu Umar memerintahkan kepada Abdul bin Umar untuk membayar hutang-hutangnya. Kemudian minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk apa? Untuk dikuburkan di samping, ya, di samping dua sahabatnya, Abu Bakar, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, "Intalik, pergilah kamu wahai Ibnu Umar ila Aisyah ummul mukminin, kepada Aisyah ummul mukminin." Fakul yaqra alayki Umar assalam, katakan bahwa Umar memberikan salam pada engkau. Wala taqul amirul mukminin, jangan kamu katakan amirul mukminin, fa inni lasu yaum lil mukminin amiron, aku waktu ini tidaklah sebagai seorang amir lagi, ya, belum mau meninggal sudah merasa. Wakul yasta'din Umar ibn Khattab an yudfan ma'a sahibaih, Umar minta izin kepada engkau untuk dikuburkan di samping sahabatnya, dua sahabatnya. Fasalim wasta'din, fasalama wasta'dana. Kemudian Abdul bin Umar pun melakukan apa yang diberitakan oleh bapaknya ini. Kemudian akhirnya yakni Aisyah apa mengizinkan. Di sini menunjukkan, ya, sebagian ulama menyebutkan boleh untuk seseorang mempersiapkan kuburan. Karena waktu itu Aisyah sudah merencanakan akan dikuburkan di samping Nabi, demikian juga bapaknya. Di sini para ulama menyebutkan boleh seorang untuk mempersiapkan kuburannya, ya, selama di situ tidak menyelisih syariat, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha waktu itu. Kemudian beliau mengizinkan, sampai kemudian, ya, dikafani, kemudian disolati. Akhirnya apa? Akhirnya beliau dikuburkan di samping Nabi saw, demikian juga di samping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kemudian setelah itu disebutkan terjadinya musyawarah. Disebutkan waktu itu bahwa Umar berkata waktu itu menyebutkan orang-orang yang akan menggantikan beliau. Beliau menyebutkan di sini, "Ma ajidu ahaku bihadzal amr min haula'in nafar aw rahat." Aku tidak mendapati orang lebih pantas untuk mendapatkan khalifahan kecuali orang-orang itu. Orang-orang ini, alladzina tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anhum radin, yang mana Nabi meninggal dan beliau ridha kepada mereka. Fasama Ali, yang kemudian disebutkan di situ, Ali bin Abi Thalib, wa Utsman, wa Zubair, wa Talha, wa Sa'dan, wa Abdurrahman, ya. Berarti masih tertinggal 6 orang di sini. Wa qala yusyidukum Abdurrahman bin Umar, yang menjadi saksi Abdurrahman bin Umar. Beliau menunjuk 6 orang ini, Ali, Utsman, Zubair, Talha, Sa'ad dan Abdurrahman radhiyallahu majma'in. Dan menjadi saksi adalah Abdullah bin Umar. Ya. Wa laysa lahu min al-amri syai', dan Abdullah bin Umar tidak kemudian menjadi pemimpin. Pokoknya dia menjadi saksi saja. Kemudian disebutkan bahwa kemudian mereka, ya, dari 6 ini ada yang mengalah. Ya. Faqala Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Ij'alu amrakum ila salasah minkum." Jadikanlah dari 6 itu menjadi 3. Qala Zubair bin Awam mengatakan, "Qad ja'altu amri ila Ali." Nah, sekarang Zubair menyerahkan, "Aku urusanku sudah, aku wakilkan pada Ali." Faqala Talha, Talha mengatakan, "Qaja'tu amri ila Utsman." Talha mengatakan, "Aku jadikan urusanku kepada Utsman." Ya, berarti Zubair sudah mengalah, demikian juga kemudian Talha juga mengalah. Berarti tinggal siapa? Tinggal Ali bin Abi Thalib, demikian juga Utsman. Waqala Sa'ad, Sa'ad mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas, "Qaja'tu amri ila Abdurrahman bin Auf." Aku jadikan perkaraku kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, berarti tinggal tiga. Padahal Umar bin Khattab sebenarnya beliau sudah ridho juga kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan di sini, ini menunjukkan tidak ada permusuhan antara Umar dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena waktu itu ada laporan dusta bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa memerintah orang-orang Irak. Ya, akhirnya Umar bin Khattab langsung menurunkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena ada ucapan seperti itu. Tetap beliau tetap berprasangka baik kepada Sa'ad, tapi waktu itu diturunkan. Sampai Umar mengatakan, "Fa'ini lam a'zilhu min izzin walakhyana." Aku tidaklah mencopot atau memutasi. Ya, saat itu karena apa? Karena ketidakmampuan dia, demikian juga khianat dia, tidak. Ya, ini Umar tetap ridho kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi perkaranya akhirnya tinggal tiga. Ya, tinggal kepada Abdurrahman bin Auf, demikian juga Ali, demikian juga Utsman radhiyallahu anhu. Faqala Abdurrahman, maka Abdurrahman mengatakan, "Siapa di antara kalian berdua ini?" Abdurrahman juga pun mengalah. Sudah, sekarang kalian berdua antara Utsman demikian juga Ali, siapa di antara kalian yang kemudian mau melepaskan diri dari permasalahan ini? Kemudian ditunggu tidak ada, akhirnya mereka sepakat untuk yang memutuskan adalah Abdurrahman bin Auf. Apa yang dipilihkan oleh Abdurrahman bin Auf, maka setuju. Kemudian Abdurrahman bin Auf disebutkan beliau berkeliling di Madinah bertanya siapa yang paling mulia di antara Utsman dan Ali ini, sampai akhirnya diputuskan Khalifah setelahnya adalah kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ini demikian. Ya, ini tentang permasalahan ini. Penunjukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Insyaallah sampai di sini kita teruskan bacaan berikutnya.